What's up everybody, to the party tonight. Performance by DJ Opus and Benz. DJ Opus Remix. What's up everybody, to the party tonight. Performance by DJ Opus and Benz. Bye. by DJ Opus Remix. DJ Opus Remix. DJ Opus Remix. Siap, siap. Ya, berakhir. Ari.

Engkau yang mulai, engkau yang berjanji, engkau pula yang mengingkari. Begitu tegalah tanpa rasa iba, kau tinggalkan luka. Begitu tegalah tanpa rasa iba, kau tinggalkan luka. Terlalu bertahap. Performance by DJ Opus Remix.

up everybody to the party tonight. Performance by DJ Opus in the mix. DJ Opus Remix. I wanna dance by water in the Mexican sky. Drink some margaritas by Stevie. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me? goyang-goyang keringetan itu jadinya. DJ Opus Remix. DJ Opus Remix. DJ Opus Remix. DJ Opus Remix. Udah goyang-goyang keringetan itu jadinya. DJ Opus Remix. DJ Opus Remix. Nene. deh.